Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي رحماني ورحمكم الله أصل berikutnya dari kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga adalah pasal yang ke 5. Keempat sudah selesai belum? Belum ya? Kita lihat di halaman 210. Pasal tentang seorang penuntut ilmu. Di antara kekeliruan mereka fanatik kepada madhab atau pendapat tertentu. Sebagian tentang ucapan para immatus salat, para immatul buddha, telah saya terangkan pada pertemuan yang sebelumnya. Dan di antara ucapan yang lainnya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Daqiq Al-A'id rahimahullah ta'ala, atau sebelumnya berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, mereka para imam madhab mewajibkan para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka bila bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala memerintahkan muridnya agar mengambil dan mengamalkan setiap hadis yang sahih, sekalipun beliau tidak meriwayatkan hadis tersebut. Maksudnya, Imam Syafi'i memerintahkan muridnya mengambil riwayat yang sahih, sekalipun Imam Syafi'i tidak meriwayatkannya. Kemudian, atau bahkan pendapatnya bertentangan dengan hadis itu. Jadi Imam Syafi'i tidak pernah memerintahkan muridnya untuk fanatik kepada pendapat beliau. Adapun orang-orang Syafi'i pada hari ini, kita menyaksikan mereka bersikap fanatik kepada beliau rahimahullah ta'ala. Nah, tentu saja perbuatan ini menyelisih mazhab beliau sendiri, sehingga para ulama kita mengatakan seseorang yang berfanatik kepada salah satu mazhab, maka dia keluar dari mazhab imam mazhab. Bingung itu? Seorang yang fanatik kepada sebuah mazhab, maka dia keluar dari madhabnya imam madhab. Karena para a'immatul madhab tidak pernah mengajarkan untuk bersikap ashabiyah. Adapun tentang taklid, para ulama memerinci. Bedakan antara ashabiyah dengan taklid. Maka taklid ini ada dua. Pertama, taklid bagi orang yang tidak mampu untuk mengambil atau mengistimbat dalil. Dan ini bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama, taklidnya orang awam, umumnya manusia. Masalan rajulun la yastati ayyaqra'a aw yasma. Misalnya seseorang yang tidak sanggup membaca atau mendengar, Maka orang yang seperti ini boleh mengikuti pendapat tertentu selama orang tersebut terpercaya dari kalangan ahlu sunnah. Ya. Kalau si A dia tidak mengerti baca tulis, yang dia tahu ada seorang alim melakukan sebuah amalan dan para ulama percaya dengan orang tersebut, mengambil darinya tidak mengapa. Ini tidak dilarang. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Yang kedua, taklidnya seorang thalibul ilmi pada perkara yang memang mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Seperti taklidnya kita kepada para a'immatul hadis dalam masalah tashih atau tada'ibul hadis. Kita enggak sanggup untuk mengatakan bahwa hadis ini sahih melalui sesuai dengan ilmu jarh wa ta'dil, mustalah hadis kita enggak paham, maka kita hanya berkata hadis ini sahih sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Albani. Hadis ini sahih terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang seperti ini tidak mengapa. Tetapi dengan syarat dia tidak boleh melakukan pengkhianatan ilmiah. Artinya dia bisa mempertanggungjawabkan. Jika ditanya sahih dari mana, dia bisa berkata si fulan mensahihkannya. Sehingga orang lain bisa meneliti apakah benar-benar hadis itu sahih atau tidak. Yang seperti ini pun diperbolehkan. Nah, sedangkan yang kedua adalah taklid yang sifatnya haram. Dan ini hukum asalnya. Taklid itu dilarang di dalam Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk mempelajari ilmu agama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah, ketahuilah bahwa tidak ada yang boleh diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Aqamakul alaihi salatu wasalam. Dengan demikian, taklid pada perkara yang sudah jelas dalilnya, dia menjumpai apa yang menjadi pendapatnya itu bertentangan dengan nas, maka taklid yang seperti ini dibumbui dengan sikap asabiyah, hukumnya haram. Islam melarang. Al-Imam Ahmad berkata, "La tuqalliduni wa la tuqallidul Auza'i was-Sauri Malikan Syafi'iyan khudhu min aina akhadhuhu." Atau kama qala rahimahullah ta'ala, "Jangan kalian bersikap taklid kepadaku, kepada Al-Auza'i, Sufyan as-Sauri, Malik, Syafi'i, tapi ambillah dari mana mereka mengambil." Makanya tidak boleh itu taklid ketika seseorang itu melakukan satu perkara, menisbatkan diri kepada salah seorang alim, lalu datang nas yang menjelaskannya, ia tidak mau berpindah kepada nas itu. Ini disebut dengan taklid yang haram. Taklidul a'ma. Dan hukumnya dilarang. Seorang penuntut ilmu harus jauh dari sifat taklid. Dan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bila seseorang penuntut ilmu menjumpai sebuah permasalahan yang bersifat cabang, bahkan terkadang yang bersifat usul, lalu dijumpai adanya dua buah pendapat yang pendapat ini muktabar di kalangan para ahlul ilmu, tidak boleh mereka menyempitkan permasalahan yang luas. Misalnya masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sebagian para ulama mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat yang sirriyah maupun yang jahriyah, karena Al-Fatihah termasuk rukun di dalam sholat. Tidak berbeda pendapat para ulama bahwa Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Tapi mereka berbeda pendapat, haruskah si makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Sebagian pendapat mengatakan wajib, karena Nabi bersabda, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Rawahu Muslim. Sebagian pendapat lagi mengatakan tidak boleh membaca sama sekali. Karena terdapat dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi menyebutkan, "La taqra'u syai'an minal Qur'ani khalfi, innama qira'atukum takhtalitu bi qira'ati." Jangan kalian baca apapun dari Al-Quran di belakangku, karena bacaan kalian nanti bercampur dengan apa yang aku baca. Maka para ulama mengatakan tidak boleh baca sama sekali dari ayat Al-Quran. Bukan hanya Al-Fatihah, tapi yang lainnya juga. Dari ayat yang dibaca ketika berdiri dalam salat itu. Pendapat yang ketiga kemudian mengatakan tidak. Dia tidak membaca ketika imam membaca, dan dia wajib membaca ketika dia tidak mendengar atau imam tidak membaca. Berarti pada rakaat yang ketiga dan keempat dia tidak menggabungkan dua dalil. Nah, ini perkara yang luas yang terjadi perselisihan muktabar di kalangan para ulama. Sikap seorang talibul ilm tidak boleh fanatik kepada pendapatnya atau pendapat gurunya yang pertama. Tapi hendaklah dia sembari belajar, terus mencari mana yang lebih kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Mana yang lebih mendekati kepada kebenaran dan melapangkan dada dari segi pendalilannya. Ini penting diketahui oleh seorang talibul ilm. Karena kita menjumpai pada hari ini hampir setiap manusia tidak lepas dari taklid. Termasuk saya, Anda, kita apa? Mukallid. Taklid sahih. Antum tasyahud tangannya bergerak-gerak. Kenapa? Coba dalilnya. Apa maksudnya? Ikhwan, anak tanya kepada Anda. Anda kan sebagiannya saya lihat ketika sholat jarinya bergerak, bergetar. Ada yang enggak? Nah, saya mau tanya dulu yang bergetar dalilnya apa? Coba jawab ikhwan. Dalilnya apa? Ada ustaz di buku sifat sholat Nabi. Syekh siapa? Syekh Al-Albani. Yang satu mengatakan, enggak ustaz, saya lihat di bukunya Syekh Utsaimin. Syekh Jibrin. Syekh Jibrin mengatakan tidak apa? Bergerak-gerak. Berarti dua-duanya sama-sama apa? Mukallid. Taklid. Sahih kan? Nah, kalau memang statusnya sama-sama mukallid, jangan debat kusir. Jangan jadi orang yang suka berdebat. Debat sampai berteka, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Kamu yang bergerak-gerak terserah, yang enggak juga apa? Terserah. Enggak bisa begitu. Ini pelajaran besar bagi kita. Dan Ahlus Sunnah begitu mengajarkan kepada talibul ilm. Bahkan mereka antara murid dengan guru berselisih dalam suatu perkara, tidak saling membid'ahkan, tidak saling mengkafirkan pada perkara-perkara yang sifatnya cabang. Bukankah Imam Ahmad berpendapat kunut di dalam salat subuh hukumnya apa? Bid'ah. Imam Ahmad berpendapat kunut dalam salat subuh itu hukumnya bid'ah. Tapi Imam Syafi'i berpendapat hukumnya apa? Mustahab, disukai. Waalaikumsalam. Abu Hanifah berpendapat mengangkat tangan, baik takbiratul ikhram maupun bukan, hukumnya cuma sunnah. Bahkan sebagian pendapatnya mengatakan mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku bid'ah. Menurut pendapat Abu Hanifah. Tapi mayoritas para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan bahwa mengangkat tangan pada waktu takbiratul ikhram hukumnya wajib. Selain daripada takbiratul ikhram hukumnya apa? Mustahab, disukai. Dan ada nas yang sahih dari Abdullah ibn Umar. Nabi mengangkat tangan di empat tempat. Takbiratul ikhram, ketika mau ruku, bangkit dari apa? Ruku, dan terakhir apa? Eva? Terakhir apa? Bangkit dari apa? Nah, yang lainnya. Satu, takbiratul ikhram. Dua, mau ruku. Tiga, bangkit dari ruku. Empat, bangkit dari tasyahud awal. Nasnya jelas, nakal itu. Tapi sebagian ulama balat makan malam mengatakan bahwa itu perbuatan mengada-ngada. Ternyata itu ada riwayatnya. Jadi sebab itu ikhwati rahimani wa akhwati tidak boleh taklid. Benar ucapan Imam Ahmad yang mengatakan khudhu aina min aina akhadhu, ambil dari mana mereka itu mengambil. Apa dasar hukumnya? Nah. Beliau mengatakan juga setiap orang pasti terlewat dan luput dari salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya enggak ada satu manusia pun yang sanggup menghafal semua sunnah. Boleh? Pasti setiap kitab melengkapi kitab yang lainnya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Sifat salat Nabi yang kita baca itu bukan kitab aslu sifat salat Nabi. Kitab aslu sifat salat Nabi itu tebal dan jilidnya enggak cuma satu. Yang antum baca hampir mendekati talhis sifat salat Nabi. Boleh. Nah, maka setelah itu kita mengatakan sebagaimana beliau sendiri berkata, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya enggak semua orang bisa menghafal sunnah Nabi. Enggak semuanya dia sanggup untuk mempraktikkan sunnah Nabi. Bahkan mungkin ada beberapa sunnah yang terlewatkan olehnya. Mungkin saja ya khawatir rahimani wa rahmatullahi selama ini kita ketika sujud membaca doa apa? Sama membaca zikir apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Sahih? Akan tetapi ternyata sebagian riwayat juga menyebutkan bahwa Nabi cukup membaca apa? Subhana rabbiyal a'la. Mungkin terlupakan oleh kita dalam sebagian riwayat dalam riwayat Imam Abu Daud Nabi membaca Subuhum kudusun rabbul malaikati waruh. Jadi enggak ada satu manusia pun di muka bumi ini melainkan pasti ada yang terluput darinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun pendapat yang aku katakan, kata beliau, atau prinsip yang aku tetapkan, kemudian ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang diambil. Itulah yang menjadi pendapatku. Idza sahal hadis fahuwa madzhabi. Ini ucapan semua ulama. Semua a'immatul huda yang empat itu semua berkata idza sahal hadis fahuwa madzhabi. Ini sepakat mereka. Bila ada sebuah hadis yang sahih, dialah yang menjadi pendapatku. Artinya rujuk dari pendapatnya kalau menyimpang dari apa? Nas yang sahih. Nah, kita sebagai talabul ilm demikian. Ya wajar kalau kadang-kadang hari ini antum mungkin ketika tasyahud tidak bergerak. Nanti mungkin antum tahun depan, karena antum dapat keterangan dari para ulama, antum akan apa? Bergerak. Tetapi tahun depannya lagi dapat keterangan ulama yang lain lagi, antum balik lagi pada pendapat yang pertama. Bagaimana itu? Tidak bergerak. Ya tidak ada masalah. Dan itu ilmiah. Wadih. Mungkin hari ini anda berpendapat bahwasanya kalau bayi baru lahir dia apa? Diazankan, diikomahkan. Ternyata belajar dari kitab silsilah hadis sahih atau silsilah hadis dhaif, ternyata dijumpai hadis mengazankan pada telinga bayi itu dhaif. Ditarik pendapatnya. Boleh, Pak? Itu demikian keadaannya. Dalam masalah apa? Maka kita dilarang untuk fanatik kepada golongan apapun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, perhatikan ucapan beliau terjemahnya, jadi tidak ada golongan. Tidak ada kelompok, tidak ada kecintaan maupun permusuhan, melainkan berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Gak boleh kita membuat sebuah golongan, kecuali golongan itu golongan yang diterangkan oleh Quran dan Sunnah. Apa golongan itu namanya, Pak? Apa golongan itu namanya, Pak? Al-Firqatun Najiyah, At-Ta'ifah Al-Mansur, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Karena nasnya jelas, yang menjelaskan kelompok yang selamat itulah yang disebut dengan al Jamaah. Sataftariqu hadhihi al ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahida wa hiya al Jamaah. Akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan, keseluruhannya masuk ke dalam neraka kecuali satu jaya, satu saja, dan yang satu itu disebut dengan al Jamaah. Riwayat Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Beliau mengatakan hadis hasan sahih, tapi Syekh Albani berkata hadis ini sahih. Wallahu ta'ala alam bisa. Maka kita menyebutkan kelompok itu sebagai al Jamaah, bukan maksudnya sebuah kelompok dinamakan kelompoknya apa? Al Jamaah, paham ya, Pak? Bukan itu maksudnya. Tetapi kita lihat lagi apa itu al Jamaah. Diterangkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al Jamaah ma wafaqal haqq wa in kunta wahda. Al-jamaah itu ketika kamu sesuai amalmu, perkataanmu, akidahmu dengan kebenaran, yaitu Al-Quran dan sekalipun kamu sendirian, tidak ditemani oleh manusia. Nah, tidak ada kelompok kecuali yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak boleh mencintai dan memusuhi, jatuh cinta dan jatuh permusuhan, kecintaan maupun permusuhan, melainkan didasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita membenci seseorang karena Allah membencinya, karena Rasulnya membencinya. Kita mencintai seseorang karena Allah dan Rasulnya mencintai. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, sesungguhnya kami mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, akan tetapi al-haq lebih pantas untuk kami cintai. Paham ya, Pak? Kami mencintai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan tetapi Al-Haq lebih pantas untuk kami cintai. Dan begitulah kita sebagai thalibul ilm. Kita mencintai guru kita. Kita mencintai ulama-ulama kita. Tapi kita, bila kita menjumpai sebuah kebenaran yang kita yakini berdasarkan dalil yang kokoh dan kuat, jauh harus lebih kita cintai daripada siapa? Guru-guru kita tersebut. Dan kita hanya bisa berkata untuk guru kita, untuk Allah, untuk guru kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Atau kita berkata kepadanya, Allahumma barik fi ilmihi waghfir ma min khati'atihi. Ya Allah, berkahi ilmunya, hafuskan kesalahan-kesalahannya. Karena ilmunya jauh lebih utama dari kesalahan-kesalahan yang dimilikinya. Ya, kita minta kepada Allah demikian. Dan ini terjadi di kalangan para thalabul ilm sejak zaman dulu, dan para ulama pun demikian. Maka kita jumpai banyak pendapat Ibnu Qayyim yang berbeda dengan siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Qayyim berpendapat doa mengirim pahala kepada jenazah sampai. Faham? Ibnu Qayyim berpendapat kita mengirimkan pahala bacaan Quran sampai. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat tidak sampai. Kita yang biasa. Mari kita lihat mana di antara mereka yang hak, yang lebih dekat kepada apa? Kebenaran. Wadih. Al-Imam bin Bas rahimahullah ta'ala berpendapat, al-udru bil jahli fi mas'alati syirkil akbar adam. Adamul udru bil jahli fi mas'alati syirkil akbar. Menurut Al-Imam bin Bas, tidak ada udur dengan kebodohan dalam masalah syirik besar. Faham? Jadi menurut Imam bin Bas, kalau ada orang berbuat syirik, langsung dikatakan dia bukan orang Islam. Itu lafaz yang dhahir yang tampak dari pendapat Imam bin Bas, dan disebutkan oleh beliau. Tidak ada udzur dalam masalah syirik akbar, tidak ada udzur. Pokoknya orang jahil maupun enggak jahil kalau melakukan syirik, dia hukumnya keluar dari Islam. Tapi murid beliau, Imam Al-Husaini, berpendapat berbeda. Sampai beliau mengatakan wa dhahir, dan yang tampak nasun minal Qur'ani wa sunnah, pada nas Al-Qur'an dan sunnah dilihat lagi ucapan beliau, ucapan Imam bin Bas maksudnya. Apa yang maksudnya dilihat lagi? Apa yang maksudnya dilihat kembali, dikembalikan asal orang itu. Apakah dulunya memang kafir ataukah dia sudah orang Islam lalu berbuat kesyirikan? Faham maksudnya, Pak? Adapun orang yang asalnya kafir seperti ibu dan ayahnya siapa? Rasulullah, di mana tempatnya? Ikhwan, ibu dan ayah Rasulullah di mana? Nas yang sahih menyebutkan bahwa dia di dalam neraka. Maka kata Imam Al-Husaini rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwa memang asalnya dia kafir. Walaupun seseorang berdalil belum ada yang mendakwahinya, maka tidak ada udzur bil jahal kepada orang yang memang asalnya adalah kafir. Boleh. Adapun orang yang pada asalnya kemudian itu muslim, melakukan sebuah sesuatu yang dia itu mengandung kesyirikan, tidak bisa langsung dikafirkan. Seperti kisah Datu Anwar. Tahu Datu Anwar? Kisah orang yang kisah sahabat Nabi ketika bersama Nabi melewati sebuah tempat, melihat pohon Datu Anwar. Lalu kira-kira kisahnya kurang lebihnya, sahabat minta dibuatkan apa? Datu Anwar. Ketika itu kata mereka, melihat itu dan mereka ingin dibuatkan Datu Anwar, maka Nabi marah. Meyakini sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, hukumnya apa? Syirik. Tapi Nabi tidak mengkafirkan sahabat. Karena memang pada asalnya para sahabat apa? Muslim. Sampai tegak hujah kepada mereka. Ini khilaf. Dan itu masalah yang pokok. Antara dua imam besar, ulama besar, dari kalangan ahlul sunnah. Sampai-sampai Imam Al-Utsaimin berkata, jika pada Al-Quran itu ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang apa? Perhatikan. Kalau dalam kitab Kasusubat beliau menjelaskan, kalau seandainya dalam Quran itu ada ayat yang muhkam dan juga ada ayat yang apa? Mutasyabihat, apalagi ucapan selain Quran. Faham maksudnya ya, Pak? Ucapannya siapa yang dimaksud oleh beliau? Ucapan siapa yang dimaksud oleh beliau? Ucapannya Imam bin Bas yang tadi saya sebutkan. Kan guru beliau. Beliau kan gurunya mengatakan bahwa tidak ada udzur bil jahl bagi orang yang berbuat syirik akbar. Menurut Imam Al-Husain, ucapan Imam bin Bas termasuk bagian yang mutasyabihat. Perlu dirinci oleh para ulama. Bukan saya. Bukan antum yang memerinci. Yang kedudukan kita masih seharusnya sebagai apa? Thalabul ilm. Perlu masih belajar dan panjang lagi. Ini contoh khilaf. Nah, kita tidak boleh apa? Taklid. Berpikir yang panjang, ke depan luas. Thalabul ilm demikian. Ketika seorang thalabul ilm dia sudah melakukan sikap taklid atau kemudian fanatik kepada mazhab, apa yang terjadi? Dia menutup pintu hidayah untuk dirinya. Dan dia juga menutup pintu hidayah untuk orang lain. Sementara perjalanan menuntut ilmu pun masih panjang sekali. Waalaikumsalam rahimanillah. Naam kata. Kemudian alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau berkata, di antara manusia umpamanya ada yang masuk kepada kelompok tertentu. Ia mendukung manhajnya berdalil dengan dalil-dalil yang terkadang dalil tersebut sebenarnya menyalahkan dirinya. Dan ia membela kelompoknya dan menganggap sesat selain dirinya, sekalipun mereka yang ia anggap sesat lebih dekat kepada apa? Kebenaran daripada kelompoknya. Ia berpegang kepada prinsip, siapa yang tidak bersamaku berarti dia melawanku. Wah, ini sudah ada belum yang kayak begini, Pak? Kelompok yang kayak gini sudah ada apa belum? Ya, banyak. Antum tahu berarti ya, ya. Nah, ini adalah prinsip yang buruk, karena pasti ada kelompok pertengahan antara yang bersamamu dan yang melawan dirimu. Faham enggak maksudnya kan ini? Karena bisa jadi ketika kita berbeda pendapat dengan si fulan, ada kelompok lain yang mungkin dia lebih benar daripada si fulan dan daripada kita. Yang kadang-kadang kita memang pantas untuk dia dinasihati olehnya. Jadi intinya beliau berkata enggak boleh asabiyah. Enggak boleh fanatik kepada kelompok. Sama-sama menisbatkan diri kepada dakwah salaf al-sunnah saja kadang-kadang manusia bersikap apa? Fanatik. Iya, kan ini. Kalau kajian Ustaz Fulan, kami datang nih. Kalau Ustaz Alan 1 2 3 4 5. Ustaz Zaidan 1 2. Ustaz Sufyan 1 tok. Ustaz yang enggak sebut namanya misalnya enggak ada yang hadir sama sekali misalnya. Ya enggak tahu, tidak dikenal mungkin begitu. Ala kulli hal, ini menunjukkan apa? Kadang-kadang bibit-bibit seperti ini mendidik orang untuk menjadi sikap apa? Asabiyah. Nah, ahlul ilmu tidak boleh begitu. Bila orang yang memuslimi itu ada di atas kebenaran, maka pada hakikatnya ia adalah temanmu, karena Nabi berkata, "Unsur akhaka dholiman au madluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat dolim maupun yang di zolimi. Menolong orang yang dolim dengan cara mencegah kedolimannya, maka tidak ada hisbiyah, kelompok dalam Islam. Maksudnya kan bilang, ya Islam enggak membolehkan manusia itu membuat apa? Hizb, golongan-golongan. Tapi di negeri kita malah ternyata kenyataannya kaum muslimin bertahazzub. Bahkan di muka bumi ini pada umumnya tahazzub. Bikin partai-partai. Iya. Yang enggak berpartai juga ada lagi golongannya sendiri-sendiri. Iya, kawan. Semuanya akhirnya bergolong-golongan. Ya, di negeri kita saja sudah berapa partai Islam? Coba sebutkan, kawan, berapa? Apa? Yang paling terkenal apa? Partai Keadilan Sejahtera. Apa lagi? Bulan apa? Bulan Sabit. Hah? Bulan Bintang. Kan menisbatkan kepada apa? Islam dua sudah. Ada lagi apa? Masyumi. Iya, Masyumi atau Masumi? Itulah ya. Ada lagi apa? Ketiga itu asasnya Islam juga. Ya sudah, berarti empat sudah, alhamdulillah. Coba lihat. Nanti muncul lagi yang lainnya. Nah, kalau begini keadaannya kan ini tahazzub namanya. Sementara tahazzub ini biasanya membawa kepada apa? Asabiyah. Asabiyah. Kebanggaan kepada kelompok-kelompoknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala melarang yang demikian itu. Allah melarang kita menyerupai orang-orang musyrik. Wala takunu kalladina farraqu dinakum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang memecah belah apa? Agama-agama mereka itu. Jadi khabilah, kita tidak boleh memecah belah agama seperti orang Yahudi, Nasrani dan semisalnya. Ah, kembali kepada pembahasan. Kita juga tidak boleh asabiyah, fanatik kepada kelompok tertentu atau guru tertentu. Setiap guru punya kelebihan dan setiap guru punya apa? Kekurangan. Saya pernah contohkan sama antum. Ada dua orang ulama ahlu sunnah yang berdialog melalui guru muridnya. Ketika dia sedang bersama dengan guru si A, Maka guru ini ngebut naik mobil. Ia pun berkata, kenapa engkau memacu kendaraanmu, wahai syekh? Dia berkata, engkau belum tahu nikmatnya apa? Naik kendaraan dalam keadaan apa? Laju dan kencang. Lalu kata beliau, tapi Syekh Shalih Utsaimin melarang. Coba lihat. Dikatakan Syekh Shalih Utsaimin melarang kebut-kebutan gimana? Jalan. Kata beliau, mungkin beliau belum tahu nikmatnya ngebut. Coba sampaikan kepada Syekh Utsaimin. Syekh Ulan bilang bahwa ngebut di jalan itu nikmat. Dijawab oleh Syekh Utsaimin, iya. Beliau mungkin belum tahu nikmatnya kena tilang polisi. Coba lihat sana. Berarti mereka punya pendapat apa? Yang berbeda. Ikhwabillah. Jadi ada kekurangannya, ada kelebihannya. Talabul ilmi, bagaimana pandangan mereka melihat mana pendapat para ulama? Jangan menduduki kita menghakimi ulama. Kita ini masih belajar kepada ulama. Kalau para ulama berbeda pendapat, dudukkan kita sebagai talabul ilmi. Saya teringat dengan ucapan Ustaz Abu Qatadah di majelis kita beberapa waktu yang lalu. Beliau mengatakan, bila engkau ikan hiu, maka jadilah hiu di lautan. Bila engkau gajah yang besar, jadilah gajah yang di daratan. Faham maksudnya, Ikhwan? Jangan jadi hiu di daratan, mati. Jangan jadi gajah di tengah apa? Lautan juga mati. Kita belum sanggup seperti para ulama. Ya jadilah orang yang mempelajari yang datang dari ulama. Jangan bersikap melebihi ulama. Kadang kita berfatwa, menukil fatwa seorang yang berfatwa, tapi lebih berani daripada ahli fatwa itu sendiri. Oleh contoh misalnya, makan bawang merah dan bawang putih, hukumnya apa? Hukum makan bawang merah bawang putih apa hukumnya, Pak? Mubah? Mubah atau makruh? Makruh atau mubah? Kalau habis makan bawang merah bawang putih datang ke masjid, hukumnya apa? Haram. Coba lihat, antum sudah berani mengatakan apa? Haram. Coba lihat. Haram begitu. Masyaallah kuatailah. Kan begitu. Ternyata para ulama hanya menghukumi sampai kepada apa? Makruh litahnzi. Enggak sampai kepada derajat apa? Haram. Walaupun memahami dari dalil man akala sawma awil basala wala yaqrabanna musallana. Makna di situ larangan yang tidak sampai kepada makna apa? Haram. Misalnya antum mepet sudah waktunya, sudah hampir salat Maghrib, sudah mau diikomahkan, tiba-tiba antum sudah makan bawang, enggak dapat sakit sikat gigi, mau masuk ke masjid, masa antum diusir, pergi-pergi, jangan. Malaikat tersakiti, nanti antum sampai rumah, sudah selesai salat Maghrib. Lihat. Maka para ulama memerinci. Nah, ini ingat, kadang-kadang kita menganggap apa? Itu haram, ternyata ulama menganggap apa? Makruh. Ini kan kemarin tidak banyak yang tidak hadir ya, malam apa? Ah, saya mau tanya sama antum. Ketika sujud sahwi itu dilakukan, sebabnya ada tiga. Satu menambah, dua mengurangi, tiga karena apa? Ragu-ragu. Yang hadir jangan menjawab ya. Yang kemarin hadir jangan menjawab. Saya mau tanya yang tidak hadir. Bila seseorang sholat duhur sebanyak 4 rakaat, akan tetapi dirinya salam pada rakaat yang kedua. Salam ke kanan dan ke kiri. Lalu ada yang mengingatkannya. Pertanyaan pertama, orang tersebut menambah rakaat kembali atau mengulang dari awal? Jawab. Yang kemarin hadir jangan menjawab. Yang gak hadir kemarin jawab. Harus menambah rakaatnya atau mengulang dari awal? Menambah rakaat. Sahih, hadis dikeluarkan oleh al-Imam Muslim tentang Nabi menambah rakaat ketika ditegur oleh seorang sahabat. Pertanyaannya, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Sebelum salam, sudah salam? Sesudah salam. Sesudah salam. Sujud sahwinya dilakukan sesudah salam. Kemudian salam kembali. Masuk dalam kategori apa ini? Sujud sahwi tadi itu. Apakah karena menambah? Yang hadir jangan ikut jawab. Apakah karena menambah ataukah karena mengurangi gerakan? Apakah karena menambah yang wajib ataukah mengurangi yang wajib? Apakah karena menambah yang rukun ataukah mengurangi yang rukun? Jawab. Intinya dia karena sebab menambah atau mengurang? Jawab, Ivan. Karena sebab menambah atau mengurang? Mengurangi apa? Mengurangi apa? Rukun. Apa yang dikurangi rukunnya? Enggak apa-apa ya, dikeliru enggak apa-apa. Soalnya yang lainnya. Mengurangi apa menambah, Pak? Pak Gamal mana ya? Saya mau cari-cari Pak Gamal ini. Karena tadi ada tadi. Oh, masya Allah. Gimana Pak Gamal? Syekh, gimana, Pak? Menambah atau mengurang, Pak? Karena sebab menambah atau mengurang? Karena sebab menambah. Soalnya yang lainnya. Abu Dhabiyah. Mana Abu Dhabiyah? Oh, antum jangan. Antum boleh hadir ya? Nggak hadir. Menambah atau mengurangi? Apa yang ditambah? Iya. Ikhwafillah rahimahullah. Terkadang menurut kita sesuatu itu mengurangi seperti menurut beliau. Ternyata menurut para ulama seperti yang benar, seperti yang dikatakan oleh Pak Agama dan Abu Dhabiyah, yaitu menambah. Apa yang ditambah olehnya? Salam dan takbiratul ikhram. Rakaatnya kan tetap 4. Cuman kan dia menambah lagi takbiratul ikhram. Dan juga dia menambah apa? Salam. Wadih. Apa yang bisa kita ambil faedah? Dari sini maka kita gak boleh menjadi orang yang lebih alim dibanding seorang yang alim itu sendiri. Jangan menjadi ahli fatwa sementara kita masih mengambil pendapat ahli fatwa itu sendiri. Nah kalau seandainya setiap thalabul ilm memegang ini, memperhatikan kesalahan mereka selama ini, insyaallah gak akan terjadi apa? Firaq. Gak akan terjadi perpecahan. Gak akan terjadi perselisihan yang membawa kepada permusuhan. Gak akan ada seperti itu. Insyaallah. Berarti intinya, wahai para thalabul ilm, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, tinggalkan asobiyah, tinggalkan fanatik golongan. Belajar dari siapa saja kalangan para ulama ahlussunnah untuk mengambil perkataan mereka. Jangan pedulikan orang-orang yang mengajak kepada fanatik, kepada golongan, karena ternyata kita di hari kiamat tidak ditanya. Kamu dulu ngajinya sama siapa? Enggak ditanya. Antum kan kalau sekarang ketemu dengan orang mungkin ditanya, antum ngaji di mana? Kan gitu. Antum nanti di hari kiamat enggak ditanya, antum ngaji sama siapa. Tapi antum ditanya, siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Ilmu yang engkau amalkan itu yang akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita soal jawab. Soal pertama. Ada golongan tertentu yang bila masuk jadi jamaahnya harus dibaiat dulu. Apakah ini sesuai dengan sunnah Rasul? Mereka beralasan sejak dulu sudah ada baiat, dan baiat itu bukan bid'ah. Benar, baiat sejak zaman Nabi sudah ada. Sebagaimana haji sejak zaman Nabi juga sudah ada. Tapi bagaimana baiat dilakukan itu juga harus diketahui, bagaimana seperti sebagaimana mengetahui haji dilakukan. Ada sebuah amal yang bisa diamalkan pada tempat, waktu, keadaan yang tidak pada semuanya, tapi tertentu. Seperti baiat misalnya. Salah satu rukun baiat adalah ada pemimpin yang dibaiat. Paham? Nah, pemimpin yang dibaiat ada syaratnya. Di antara syarat pemimpin yang dibaiat dipilih oleh ahlul halli wal apa? Ahlul wal abdi. Jadi orang-orang yang berilmu, para ulama. Di antara syarat pemimpin yang dibaiat, maka pemimpin itu memiliki wilayah yang dia kuasai. Nah, sekarang kalau seandainya syaratnya enggak ada, rukunnya enggak ada, mana yang mau diamalkan? Paham enggak maksudnya, Fadilah? Antum haji, di antara hal yang harus antum penuhi wajib haji itu mampu, sahih? Di antara mampu itu apa? Punya harta. Antum punya harta tapi ada alat untuk menyampaikannya. Kalau enggak ada, wajib enggak haji bagi antum? Ya jadi tidak wajib. Benar hadis menyebutkan, man mata lais falaisa fi unuqi bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada ikatan bai'at, maka matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, lihat dulu, ada enggak yang dibai'at? Nah, sekarang misalnya ada sudah usah di kelompok A. Nah, ada lagi penjelasan yang lainnya. Dalam hadis yang saya dikutip oleh Imam Muslim, kalau ada dua imam, salah satunya harus di Karena enggak boleh dua-duanya dibayar. Nah, sekarang di Indonesia berapa imam? Ada imamnya LDII. Ada imamnya Jamaatut Tabligh. Ada imamnya Ansharus Sunnah. Ada imamnya Al-Jamaah. Kelompok ini disebut apa? Al-Jamaah. Iya. Ada imamnya Hizbut Tahrir. Yang mana ini yang mau dibayar? Jangan bikin bingung umat. Lah kalau kita mau melaksanakan syariat yang benar, berarti kan harus ada yang dibunuh. Ya, ayo kita musyawarah, mana dulu yang mau kita bunuh? Nah, gitu. Jadi saudara kaum muslimin, ya jangan serampangan mengamalkan sebuah nas, bertanya. Makanya tadi nanti dalam buku ini ada penjelasan lagi bahwa di antara kekeliruan para thalabul ilm, mereka mengambil nas, mengambil dalil, tapi mereka tidak bermusyawarah atau bertanya kepada ahlul ilm, sehingga jadi salah paham. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukumnya kalau setelah sholat ada yang mengingatkan bahwa arah kiblat salah? Apakah perlu mengulang sholat ataukah tidak? Kalau pertanyaannya adalah setelah sholat, maka setelah sholat ini para ulama menyebutkan bila waktunya belum lama. Begitu selesai salam kanan kiri baru diberitahu kamu kiblatnya keliru, di sana kiblatnya batal. Batal sholatnya. Dia wajib mengulang dari apa? Awal. Tapi jika dia terlupakan sampai dalam waktu yang lama, maka tidak. Karena seseorang itu tidak dihukumi ketika dia tidak apa? Mengetahuinya. Dan menghadap kepada kiblat itu, sebagian ulama menghukumi sebagai rukun dari sholat. Sebagian ulama memasukkan hanya perkara yang wajib. Yang rajih adalah yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Seorang kiai berkata, mazhab yang di Saudi tidak boleh dibawa ke Indonesia. Mazhab yang ada di Saudi enggak boleh dibawa di Indonesia. Kita mau tanya sebelum dilanjutkan ini. Kira-kira mazhab yang mana yang boleh? Yang dari Mesir? Yang dari Palestina? Yang dari Sudan? Yang dari Yaman? Kan yang di Saudi enggak boleh nih. Yang dari Irak? Atau yang mau dari Iran? Naudzubillah min dzalik. Sana keluar setan sana banyak. Ya kemila rayan. Yang mana ini? Kalau yang di Saudi enggak boleh, apa yang dari Jawa? Yang dari Pak Kiai saja yang boleh. Kalau begitu Pak Kiai enggak ngambil ilmunya dari mana? Apa Pak Kiai ngambil ilmunya bukan dari tempat-tempat yang kita ambil tadi itu? Tidak. Sekarang yang boleh yang dari Imam Syafi'i, kita tanya Imam Syafi'i dari mana? Apa Imam Syafi'i dari Wonosobo? Kan enggak. Itu Pak Syafi'i mungkin. Wallahi kemila. Bukan Imam Syafi'i dari mana ya kemila? Dari Arab. Imam Ahmad bukan dari Arab. Imam Malik bukan dari Arab. Apakah Abu Hanifah bukan orang Arab? Wallahi fabilah rahimanikullah. Jadi perkataan ini rancu. Kalau misalnya dia mengatakan mazhab yang dia ada di Saudi enggak boleh dibawa. Karena di Indonesia masyarakatnya bermazhab Imam Syafi'i. Nah, ini bikin gaya baru lagi. Jadi membatasi Indonesia sah Syafi'i. Apakah benar seperti ini? Tentu tanpa dalil pun orang sudah bisa menjawab ini tidak benar. Kita katakan mazhab dari manapun jika dia datang dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita ambil. Maka terkadang seseorang itu dalam masalah sedekap dengan mazhabnya Imam Ahmad. Ketika dia bangkit dari ruku dengan mazhabnya Imam Hanafi, Abu Hanifah. Jika ada seseorang ketika dia tasyahud dengan mazhabnya Imam Malik. Dalam satu sholat dengan mazhab yang banyak. Kalau melazimkan dengan kaidah yang disebutkan oleh saudara kita ini tadi, berarti selain mazhab Syafi'i dianggap ibadahnya tidak sah. Dan ini hulu dalam beragama. Melampaui batas dalam beragama. La taghlu fi dinikum. Janganlah kalian gulu dalam urusan agama kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ini bab yang baik, bab yang bagus, kita akan bahas tentang ini dia. Di antara kesalahan para penuntut ilmu itu merasa mampu sebelum apa? Layak. Misalnya baru belajar beberapa hari sudah bikin tulisan, nulis di sana sini, lalu isinya tulisannya serampangan. Boleh. Baru belajar bahasa Arab sebentar sudah bikin buku, lalu bukunya comot sana comot sini tanpa ada penjelasan. Baru hadir dalam majelis ilmu 3 bulan sudah khutbah dan berfatwa. Nanti kita akan terangkan di sana banyak. Wadih Rabbillah. Wadih. Nah, nanti kita akan lihat itu di antara tanda-tanda apa? Seseorang itu seolah-olah dirinya sudah menjadi seorang alim padahal belum. Ini termasuk perkara yang merusak perjalanan seorang menuntut ilmu yang ingin menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila salahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.